suci membasahi bumi. Berserah korban manusia, insan tak berdosa yang membela nasi bangsanya, yang mengagungkan Tuhannya. Dalam dada berjuang dan berjuang.